Wa tsulutsu fardhu sunataini. Jatah sepertiga dimiliki oleh dua perempuan. Al ummu idza lam tuhjab. Yang pertama ibu bila dia tidak mahjub, tidak terhalangi jatahnya. Wa hadza illam yakun lil mayyiti waladun wala waladubnin awisnani minal ikhwati wal akhwat. Sawa'un kunna asyqa'a auli abin auli umin. Ibu mendapatkan sepertiga warisan bila memang mencukupi beberapa catatan. Yang pertama, dia tidak memiliki anak ya. Dia atau mayitnya tidak memiliki anak dan juga tidak memiliki cucu. Tidak memiliki cucu yaitu cucu dari anak laki-laki. Atau dia tidak bersama dengan saudara ya. Dia tidak bersama dua saudara, baik saudara laki-laki maupun perempuan. Dan saudara itu, saudara dari mayit itu baik berupa saudara kandung atau saudara seayah atau saudara ke ibu. Intinya ibu bisa mendapatkan jatah 2/3 bila memang tidak bersama anak atau cucu atau tidak bersama dengan saudara mayit. Wahwa itsulutsu lisnaini fasa'idan minal ikhwati wal akhwati min waladil dzukuran kanu au inasan au unasa awil ba'du kana wal ba'du kada. Kemudian yang kedua, seseorang yang mendapatkan jatah sepertiga warisan adalah saudara dari ibu, saudara seibu, saudara mayit yang seibu bila memang dia berjumlah dua atau lebih. Dan saudara seibu ini tidak memandang apakah dia laki-laki atau perempuan atau bahkan unsa. Bahkan sebagian laki-laki, sebagian perempuan sama. Jadi awladil atau anak dari ibu ini jatahnya sama semua. Wasudusu fardu sab'atin. Sepertiga, bagian sepertiga dimiliki tujuh anak, tujuh orang ya. Al-umum al-walad. Yang pertama ibu beserta dengan anak awladil ibni. Awisnaini fasu'idan minal ikhwati wal akhwat. Ibu bersama anak atau anak dari cucu dari anak laki-laki atau bersama dua orang lebih dari saudara. Wala farqa bainal asyqa'i wa ghairihim wala bainal ba'di kada wal ba'di kada. Jadi saudara yang bersama dengan ibu yang bisa menggagalkannya mendapatkan warisan 1/6 ini tidak ada perbedaan apakah dia kandung atau tidak, apakah campuran antara kandung dan tidak kandung. Wahwa isudusu lil jaddati inda adamil ummi wa lil jaddataini wa salati. 1/6 ini juga bagian nenek ya, nenek tentunya perempuan ya. Nenek bila tidak ada ibu dan juga nenek yang lebih dari satu ya, bisa dua atau tiga. Wali bintil ibni ma binti sulbi litak milati sulusain. Kemudian yang selanjutnya 1/6 ini dimiliki oleh anak perempuan dari anak laki-laki, jadi cucu perempuan dari anak laki-laki yang dia bersama dengan anak kandung. Jadi anak kandung dia mendapatkan 1/2 bila sendirian, maka untuk menyempurnakan 2/3 1/6-nya dimiliki atau diambil oleh cucu perempuan dari anak laki-laki. Wa huwa isudusu lil uhti minal abi ma'al uhti minal abi. Lil uhti minal ab ma'al uhti minal abi wal litak minatus sulusain. Selanjutnya dimiliki oleh saudara perempuan dari ayah. Saudara perempuan dari ayah yang bersama dengan saudara kandung. Jadi saudara kandung bila sendirian hanya mendapatkan 1/2, maka 1/6-nya untuk menyempurnakan jatah 2/3 diambil oleh saudara seayah. Wa huwa isudusu fardul abi ma'al waladi aw waladil ibni wa yadkhulu fi kalam musannifi ma law khalafal maitu bintan aw aban. Sudus atau 1/6 juga merupakan jatah dari ayah bersama dengan anak atau cucu dari anak laki-laki. Wa yadkhulu fi kalam musannif ma la khallafal maitu bintan aw wa aban falil falil binti an nisfu walil abi asudusu fardhon wal baqi ta'siban. Ini ada contoh ya, ada contoh dari jatah, dari jatah bintu, dari jatah seperenam ya, ada contoh dari jatah orang yang mendapatkan seperenam. Contohnya adalah seorang yang meninggal dan dia memiliki ahli waris anak perempuan dan ayah. Anak perempuan dan ayah. Maka anak perempuan itu dia mendapatkan separuh. Anak perempuan mendapatkan separuh dan ayah mendapatkan seperenam plus selebihannya. Jadi ayah bisa memiliki dua status ya, status jatah yang pasti yaitu seperenam dan status asobah. Jadi seperenam didapatkan dari jatahnya dan kelebihan dari seperenam itu didapatkan dari asobahnya. Intinya adalah bila mayit meninggalkan ayah dan anak perempuan maka hartanya dibagi dua. Wa fardul jaddi alwarisi inda antabil abi. Kemudian yang mendapatkan seperenam selanjutnya adalah jad atau kakek. Kakek yang mendapatkan warisan karena ayah mayit sudah tidak ada. Waqad yufradu lil jaddi sudusu aidan mal ihwati kama law kana ma hudu fardin wa kana sudusul mali khairan lahu minal muqasamah wa min thulthil baqi ka bintaini wa jaddin wa salasati ikhwah wa huwa sudusu fardul wahid. Ini sudah titik ya. Terkadang kakek juga mendapatkan seperenam. Terkadang kakek juga mendapatkan seperenam bila dia bersama dengan saudara. Ini namanya permasalahan jad ikhwah ya. Ada permasalahan faraid yang bernama jad ikhwah. Jadi kakek ada bersama orang yang memiliki bagian yang sudah pasti dan seperenam harta lebih baik didapatkannya daripada dibagi atau sepertiga sisa harta. Jadi contohnya misalkan ada mayit yang meninggalkan ahli waris dua anak perempuan pastinya mendapatkan 2/3 ya. Kemudian kakek dan juga 3 saudara. Dalam hal seperti ini kakek mendapatkan seperenam. Jadi kakek ini terkadang bisa mukosamah, bisa dibagi dan juga bisa sepertiga dari sisa. Tetapi dalam contoh ini kakek dia mendapatkan seperenam karena memang seperenam lebih baik atau lebih banyak daripada pilihan yang lain. Bahwa esudusu fardul wahidi min waladil dakaron kana au unfa. Kemudian orang terakhir yang mendapatkan jatah 1/6 adalah anak dari ibu. Anak dari ibu artinya saudara seibu ya, saudara seibu baik laki-laki atau perempuan yang jumlahnya hanya 1. Watas kutul jadatu sawaun koru buna au ba'udna bil ummi faqat. Watas kutul ajdadu bil ab. Ini sekarang membahas tentang gugurnya orang-orang dari mendapatkan warisan. Jadi orang-orang yang mahjub atau yang terhalangi mendapatkan warisan. Yang pertama adalah nenek tidak mendapatkan warisan bila ibu masih hidup dan juga kakek tidak mendapatkan warisan bila ayah masih hidup, bila bapak masih hidup. Dan nenek atau kakek ini tidak memperdulikan apakah dia jauh dari mayit ataupun dekat. Wa yaskutu waladul ummi ailil akhi wal umma wujudi arba'atin. Yang kedua adalah anak dari ibu. Anak dari ibu atau saudara seibu ya, saudara seibu. Dia tidak mendapatkan warisan bila terdapat 4 orang. Yang pertama alwaladu dzakaron kana au unza. Yang pertama adalah anak laki-laki, baik laki-laki atau perempuan. Yang pertama adalah anak, mohon maaf ya. Yang pertama adalah anak, baik laki-laki ataupun perempuan. Wa ma waladil ibni kadzalik. Kemudian yang kedua adalah anak dari anak laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan. pemal abi, yang ketiga adalah ayah, wal jadi, wa in ala, dan yang terakhir adalah kakek, dan seterusnya ke atas. Wa yaskutul akhu lil abi wal umma asalasin. Saudara kandung mayit, dia bisa terhalangi mendapatkan warisan bila terdapat tiga orang. Yang pertama al ibni, anak laki-laki. Yang kedua wabnil ibni wa insafala. Yang kedua adalah cucu ya, anak laki-laki dari anak laki-laki. Wa ma'al abi, dan yang terakhir adalah ayah atau bapak. Wa yaskutu waladul abi li bi arba'atin biha ula isalasati ayil ibni wabnil ibni wal abi wabil ahi wabil ahi lil abi wal um. Kemudian yang terakhir adalah anak satu ayah atau anak satu ayah, saudara mayit yang tidak kandung tetapi satu ayah. Dia tidak mendapatkan warisan bila terdapat tiga orang, yaitu yang pertama anak laki-laki, yang kedua anak laki-laki dari anak laki-laki, dan yang ketiga bapak atau ayah. Kemudian yang terakhir adalah saudara kandung. Jadi saudara yang satu ayah itu jatahnya terhalangi bila terdapat ahli waris, yaitu saudara kandung.